Yeah, everybody, sing with me. ASAP Rocky, here we go. Boleh kenalan dengan dirimu. Maaf banget sudah ganggu waktu kamu. Biarkan aku menyayangi dirimu. Semoga aku dan kamu bisa jadi. Oh yeah, jangan khawatir, aku pasti bisa jaga kamu. Aduh, kamu bikin aku jadi lemah. Karena senyum kamu itu paling gemes. Memang kamu berbeda dari yang lain. Maka itu aku sayang. Aku gak bisa bernapas tanpa kamu. Akan kubuktikan aku serius. Karena memang aku itu sayang kamu. Oh, jangan khawatir, aku yakin bisa jaga kamu. Aduh, kamu itu bikin aku lemah. Senyum kamu itu paling gemes. Memang kamu berbeda dari yang lain. Yang itu aku sayang kamu. Ya, 2021, jangan lagi sedih. Mari kita bikin yang baru. Ya, ganteng doang cukup cewek depan gang. Ganteng doang kalau masih cengeng percuma. Ya, jangan cengeng lagi karena cinta. Mari kita buat hal baru. Mari kita rayakan tahun baru. Yo. Aduh, kamu bikin aku jadi lemas. Karena senyum kamu itu paling gemas. Memang kamu berbeda dari yang lain. Maka itu aku sayang kepadamu. Terima kasih sudah nonton. Selamat tahun baru. Selamat hari raya. Hari raya lagi. Selamat tahun baru. Dan ya, semoga tahun baru ini kalian mendapat pasangan baru, mendapat pekerjaan baru, dan mendapatkan hal-hal yang lebih baru. Oke. Okay? I am DJ Asep featuring Iki Palepi. See you next time. Selamat tahun baru. Let's go.